Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Menutup pembahasan tentang ru'yatullah yaumal qiyamah, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah pada kitab Hajjul Arwah, beliau membuat satu fasal yang berjudul Fi Wa'idi Munkirir Ru'yah, tentang ancaman bagi orang-orang yang mengingkari ru'yah, mengingkari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat pada yaumul qiyamah. Pada halaman 713 beliau menyatakan, yani Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyatakan, qad taqaddama qawluhu ta'ala kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang maknanya sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kufar, an rabbihim, dari rabb mereka, yawma idzin, pada hari itu, yakni yaumul qiyamah, la mahjubun, benar-benar mereka terhijabi, terhalang dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wa qawlu Abdullah ibn al-Mubarak, demikian pula telah berlalu nukilan dari ucapan Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, di mana beliau menyatakan, ma hajaballahu anhu ahadan illa azzabahu. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menghijabi seseorang darinya, yang dari melihatnya, illa azzabahu, kecuali dia akan mengazab hamba tadi. Ini perkataan Abdullah, Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak. Ma hajaballahu anhu ahadan illa azzabahu. Thumma qara'a qawlahu ta'ala, kemudian Al-Imam Ibn al-Mubarak membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, thumma innahum lasalul jahim, thumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian beliau membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya, kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan masuk ke dalam al-jahim, ke dalam neraka. Thumma yuqalu, kemudian dikatakan kepadanya, hadza alladhi kuntum bihi tukadzibun, inilah perkara yang kalian dahulu terhadapnya mendustakan. Qala, kata Al-Imam Abdullah ibn al-Mubarak, apa yang didustakan oleh mereka, yakni birru'yah, inilah perkara yang kalian dahulu mendustakannya, yakni mendustakan dilihatnya Allah subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah. Kemudian kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim setelah menukil kalam serta tafsir Al-Imam Abdullah Ibn Al-Mubarak terhadap dua ayat di atas, kata beliau, ta'ammal hadha tafsira, perhatikan tafsir ini, ya, tafsir dari Al-Imam Ibnu Mubarak tersebut. Ma hajaballahu anhu ahadan illa 'adzabahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghijabi seorang pun darinya, dari melihatnya, illa 'adzabahu, kecuali Allah mengazab hamba tadi. Wa akhadha ad-dalila 'ala hadzal qaul min an-nass. Di mana Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah mengambil dalil akan apa yang beliau tegaskan, ya, dari ucapan beliau, ma hajaballahu anhu ahadan illa 'adzabahu, minan nas, dari nas, ya, dari keterangan yang tegas, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Summa yuqalu hadza alladhi kuntum bihi tukadzibun. Sehingga dari ancaman yang keras ini, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan tentang ini terhadap orang-orang yang mengingkari akan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala pada yaumul kiamah, menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang mengingkari perkara ini, bukan hanya mereka, ya, terhalang dari kenikmatan terbesar, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada ahlul jannah. Lebih daripada itu, mereka terancam dengan ancaman yang keras disebabkan pengingkaran mereka, yakni diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menegaskan tidak ada azab yang lebih keras dirasakan oleh ahlun nar dibandingkan terhalangnya dari melihat Allah Subhanahu wa taala dan terhalangnya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pembicaraan rahmah, pembicaraan kasih sayang. Baik, kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya. Al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah selanjutnya mengatakan, zikru usulil imani al-kulliyah, penyebutan tentang pokok-pokok keimanan yang kulliyah, yang menyeluruh. Qad dzakara Allahu al-imana dzikran 'aman mutlaqan fi mithli qawlihi aminu billahi wa rasulihi. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang perkara keimanan dengan penyebutan yang sifatnya umum, yang sifatnya mutlak, semisal pada firman-Nya, aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian semua kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini penyebutan keimanan yang sifatnya umum, sifatnya mutlak, ya, karena konsekuensi yang dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepadanya dan beriman kepada Rasulnya, ya, mencakup keimanan kepada seluruh perkara yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula beliau membawakan ayat yang lainnya, walladzina amanu billahi wa rusulih, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Ini juga penyebutan iman yang sifatnya umum dan sifatnya mutlak tanpa kecuali. Demikian pula pada ayat yang lain yang dibawakan oleh beliau, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, di mana pensifatan terhadap mereka sebagai orang-orang yang beriman, ini beriman dengan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka. Kemudian beliau rahimahullah menyatakan wa dzakarahu muqayyadan bima yajibu al-iman bih, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara iman ini muqayyadan, dengan penyebutan yang muqayyad, yang terikat, terbatasi, bima yajibul imanu bihi, dengan perkara yang mewajibkan untuk mengimaninya, mengimani perkara yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari masalah-masalah iman yang disebutkan secara terbatas. Misal ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, penyebutan secara khusus melazimkan untuk kita mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara khusus tersebut. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa ajma'ul ayati al-muqayyadati hiya al-ayatul 'azimatu allati faradallahu fiha 'alan nasi الإيمان بجميع أصوله الكلية. Dan ayat yang paling menghimpun dari ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya muqayyadah, penyebutan secara terbatas dari permasalahan-permasalahan iman, adalah ayat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan padanya atas seluruh manusia untuk beriman dengan seluruh pokok-pokok keimanan yang sifatnya kulliyah, yang menyeluruh. Wa hiya qauluhu taala, yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang 136, yang mana Al-Imam Sa'di rahimahullah sekali lagi menyebutkan bahwa ini adalah ajma'ul ayat al-muqayyadah, ayat yang paling menghimpun permasalahan-permasalahan keimanan secara muqayyad. Allah menyatakan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa ismaila wa ishaqa wa ya'quba wal asbat wa ma utiya musa wa isa وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. Makna dari ayat tersebut, katakanlah oleh kalian wahai segenap manusia, katakanlah bahwa kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dari kitabnya, yani Al-Quranul Karim. Wa ma unzila ila Ibrahim, dan kepada wahyu yang telah diturunkan kepada Ibrahim. Wa Ismail, dan kepada Nabi Ismail. Wa Ishaq, demikian pula kepada Nabi Ishaq. Wa Ya'qub, dan demikian pula wahyu yang diturunkan kepada Nabi Ya'qub. Wal Asbat, dan anak cucu Nabi Ya'qub yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai utusan-utusannya. Wa ma utiya Musa wa Isa, demikian pula kami beriman dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, demikian pula kepada Nabi Isa. وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ. Dan demikian pula kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada para nabi dari Rabb mereka. لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Yani dari kewajiban untuk kami mengimani bahwa mereka adalah para utusan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah telah menurunkan wahyunya kepada mereka. Kami beriman bahwa mereka adalah semuanya utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami hanya kepadanya, yani hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala berserah diri. Baik, jadi dari ayat ini ya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia untuk beriman kepadanya, demikian juga kepada syariat yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia melalui para utusannya, demikian pula untuk mengimani semua para nabi, para rasul yang telah Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada manusia. Tidak boleh mengingkari seorang pun di kalangan mereka, demikian pula tidak boleh untuk mengingkari satu kitab pun yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada manusia ini. Oleh karenanya, pengingkaran terhadap seorang saja dari rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus berkonsekuensi mengingkari semua rasul yang lainnya. Oleh karenanya, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang kaum Nuh, di mana Nuh alaihi salam merupakan rasul yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada manusia, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang kaum Nuh tersebut, kazzabat qaum nuhinil mursalin. Bahasanya kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Kata para ulama, bahasanya Nuh adalah rasul yang pertama. Tidak diutus sebelum Nuh alaihi salam seorang rasul. Namun ketika kaumnya mendustakan Nuh alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala menghukumi bahasanya mereka telah mendustakan para rasul. Ini menunjukkan bahwa mendustakan seorang rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus berkonsekuensi mendustakan seluruh rasul, termasuk di dalamnya rasul-rasul yang diklaim oleh mereka bahwa mereka mengimaninya. Ya, oleh karena itu, ketika orang-orang Yahudi mengaku beriman kepada Nabi Musa, orang-orang Nasrani mengaku beriman kepada Nabi Isa, namun mereka tidak mau beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka mereka telah mengkufuri rasul-rasul yang mereka akui mereka beriman kepadanya. Kemudian waqad akhbara anna ar-rasula wal mu'minina qamu bihadhihi al-usuli fi qawlihi آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Ini dari umat beliau. Di mana mereka telah menegakkan prinsip-prinsip keimanan ini sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang maknanya bahwa rasul, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Rabbnya. Ini Al-Quranul Karim. Demikian pula dengan orang-orang yang beriman. Mereka pun beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullun, di mana seluruhnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kaum mukminin. Amana billahi, mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada para kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya. Allah menyebutkan tentang pokok-pokok keimanan, ya, yang mereka, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum mukminin semuanya mengimaninya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ucapan mereka, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidaklah membeda-bedakan antara seorang pun di antara para rasulnya. Yakni dari kewajiban untuk mengimani bahwasanya mereka adalah putusan Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar. Semuanya diimani. Ini keimanan yang sifatnya umum. Adapun kewajiban untuk mengikuti setelah diutusnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal bagi siapapun untuk mengikuti di dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak para nabi dengan syariat mereka, terlebih lagi manusia biasa. Tidak ada jalan yang akan menyampaikan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqalu sami'na wa ata'na, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana, wahai Rabb kami, ampunan Engkau perkara yang sangat kami harapkan. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau kami kembali. Taib, ini penyebutan tentang perkara-perkara dari pokok-pokok keimanan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana yakni Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, demikian pula orang-orang yang beriman mengimani seluruh perkara yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengimaninya. Wallahu taala alam. Ini yang kita baca pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.